Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, terlebih terkhusus ketika kita masih diberikan kenikmatan yang agung, kenikmatan yang menjadi sebab kelak kita akan mendapatkan nikmat yang kekal dan abadi, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmatuddin, nikmat agama, mengkaji, mendalaminya, memahaminya. Karena bagian rasa syukur kita dengan nikmat agama ini adalah kita berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisyaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, yakni secara totalitas, fi jami'i jawanibi, seluruh sisi-sisinya. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang amat nyata bagi kalian. Sehingga jalan Islam, jalan keselamatan dari amalan, perilaku, perbuatan syaitan. Jalan Islam adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang Rasulullah alaihi salatu wasallam gambarkan sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Rasulullah sallam menggaris untuk kita satu garis lurus, kemudian beliau menyatakan, hadza sabilullah mustaqimah, ini adalah jalannya Allah yang lurus. Perumpamaan jalannya Allah yang lurus. Summa khattalana khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian setelah itu menggaris garis-garis yang lain ke arah kanan, ke arah kiri, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Yang kemudian kata Rasulullah, wa hadhihi subul, inilah jalan-jalan yang lain yang menyimpang. La sabila illa alai syaitan yad'ulam. Tidak ada satu jalan pun yang menyimpang ini kecuali ada padanya syaitan yang senantiasa mengajak manusia untuk melewati jalan yang menyimpang. Mengajak manusia untuk lewat jalan yang menyimpang. Kemudian beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah. Yang sebelumnya Allah taala sebutkan syariat-syariat agamanya Allah, perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah taala nyatakan, "Inilah jalanku yang lurus. Mustaqim. Fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang dari jalan yang lurus. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka akan memisahkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Ta'ala wasiatkan kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa. Ikhwani fiddin rahiman rahmatullah, yang hal itu tidak mungkin kita realisasikan, kita wujudkan, tidak mungkin kita bisa mengikuti, menempuh jalan yang lurus, kecuali kita mesti mengetahui apa itu jalan yang lurus, tidak lain mengetahui bimbingan syariat agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita akan selamat dari godaan, ajakan, rayuan, bisikan syaitan untuk menempuh, melewati jalan yang menyimpang, kecuali kita harus tegak berjalan di atas jalan yang lurus setelah tentunya kita berilmu. Makanya mengkaji, mendalami agamanya Allah, ikhwan fillah azza Allah, adalah syarat untuk kita mendapatkan hidayah ila siratil mustaqim wa hidayah fi aw ala siratil mustaqim. Jalan menuju jalan hidayah menuju jalan yang lurus dan hidayah tetap di atas jalan yang lurus. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahu. Siapa yang menempuh petunjuk maka Allah Ta'ala akan tambah sebaginya petunjuk dan Allah Ta'ala akan berikan ketakwaan. Sebagaimana tadi, dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Yang demikian Allah wasiatkan agar kalian senantiasa bertakwa. 6. Ikhwani fi din azani Allah iyyakum, karena ilmu itu luas dan banyak, mana yang harus diprioritaskan? Mana yang harus didahulukan? Karena tidak mungkin dalam satu waktu kemudian bisa menguasai ilmu. Satu perkara yang muhal, butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Itu pun selama dan sepanjang apapun kita gunakan waktu kita, nah, masih banyak ilmu-ilmu yang kita tidak ketahui. Tidak akan keluar kita dari konteks, yakni wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Pasti masih sedikit ilmu kita. Maka adalah aham fal aham, yang terpenting kemudian yang penting berikutnya, yang pokok kemudian yang pokok berikutnya, yang paling pokoknya adalah ilmu akidah. 6. Ilmu akidah keimanan, mengkaji tentang tauhid, syirik. Tauhid untuk kita bisa amalkan, bisa kita jaga, kita tegakkan. Syirik untuk kita jauhi, kita hindari. Kajian ini adalah perkara yang paling penting, sehingga Allah Ta'ala perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ilmu tauhid, ilmu akidah. Ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Kemudian setelah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan yang mesti kita kerjakan, kita jalani. Ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan yang berkaitan langsung dengan diri-diri kita. Salat, nah, waktunya puasa, ilmu puasa, waktunya zakat, ilmu zakat, waktunya haji, ilmu haji. Nah, waktunya berkeluarga, ilmu tentang keluarga. Ketika dia terjun dagang, ilmu tentang dagang. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwani fillah azza Allah, ketika dia menjadi ahli waris, ingin membagi warisan, harus tahu ilmunya. Kalau dia tidak bertanya kepada ahlul ilm, kalau dia sendiri yang bagi harus tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, maka dia harus bertanya kepada ahlul ilm. 6. Sehingga kaidahnya sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Supaya ucapannya dibimbing ilmu, amalannya dibimbing ilmu. Ini ikhwan izni Allah yang disebut al-huda, petunjuk. Yang senantiasa diminta oleh Rasul alaih salatu wassalam. Allahumma inni as'alukal huda. Hai ilmu nafi, kemudian diamalkan. Wattuqa, akan melahirkan ketakwaan. Makanya dalam surah Muhammad tadi, gandengannya adalah al-huda dan juga taqwa. Ilmu nafi wa amal soleh. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahu. Nah, makanya prinsipnya ahlu sunnah salafi syiar hidupnya adalah terus ngaji. Ikhwan jazani Allah, terus mengkaji, mendalami agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih sekali lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan dirinya. Demikian yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang hadis Rasul alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka ilmu yang mana? Al ilmu alladhi lam yasa li ahadin jahluhu. Ilmu yang tidak boleh seorang pun untuk jahil. Yang tidak boleh dia tidak ngerti, harus ngerti. Ilmu akidah, tauhid, tentang syirik, ilmu tentang yakni sunnah, hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan bimbingan sholatnya, bimbingan puasanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian ikhwan jazani Allah iyyakum. Termasuk ilmu yang disebutkan oleh para imam, diantaranya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang mesti kita wajib ikhwan jazani Allah, yang harus kita senantiasa mengkaji dan mendalaminya, adalah yang berkaitan dengan ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, ilmu akidah tauhid. Wa ma'rifatun nabi, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunannya, ajarannya, bimbingannya, sifat-sifatnya, perilakunya, karakternya. Karena kewajiban untuk kita mahabbatullah wa mahabbatun nabi, ta'atullah, ta'atun nabi. Wajibnya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Wajibnya kita taat kepada Allah, dan wajibnya taat kita kepada Rasul. Harus mengenal. Wa ma'rifatul din bil ajillah. Mengenal agama dengan dalil-dalilnya. Yang disebut dengan al-usul as-salasah, yang itu nanti menjadi ujian pertanyaan yang kita akan ditanya masing-masingnya di alam kubur. Marrabbuk. Wa ma dinuk wa man nabiyuk. Ikhwan jazani Allah, orang yang berilmu maka dia akan diberikan as-sabat, kekokohan. Namun orang yang tidak berilmu hanya sekedar ikut-ikutan, sebagaimana dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, hadis panjang tentang alam kubur, maka dia jawab la adri. Samitun nas yaquluna syai'an faqultu. Dia tergagap-gagap, dia ngaku tidak tahu. Saya enggak tahu. Saya hanya mendengar orang-orang mengatakan, aku pun ikut mengatakannya. Ikut-ikutan ilmunya tanpa dasar ilmu. Maka fadrobahul malaikah. Malaikat pun kemudian memukulnya, mendapatkan siksa alam kubur. Pukulan yang dia kemudian menjerit kalau ceritanya didengar oleh manusia. Dan jin, mereka akan pingsan. Ikhwan fillah izni Allah, mendapatkan azab siksa kubur sebelum siksa nanti di akhirat di nerakanya Allah na'udzubillah, disebabkan meninggalkan ilmu, tidak membekali dirinya dengan ilmu. Alhamdulillah, kembali kita saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk kita memperkokoh keimanan kita dengan kita bermajelis ilm sebagaimana sebagian para sahabat di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau mengajak sahabat yang lain datang ke majelis ilm dengan mengatakan hayya nazdadu imanan, ayo kita nambah keimanan. Dalam lafaz yang lain, hayya najlisu sa'atan linazdada imana, ayo kita duduk sejenak. Ayo kita duduk sejenak untuk kita menambah keimanan. Dibacakan ayat, sampaikan hadis-hadis Rasul, itulah menjadi sebab kekokohan keimanan. Ikhwan izni Allah, tanpa kokohnya keimanan, kita akan gampang larut, gampang terseret, gampang terbawa. Kepada perkara-perkara yang itu isinya penyimpangan. Nasallahu salamahu wal afiyah. Maka majelis ilm, talabul ilm, perkara yang menjadi syiar yang seorang sunni salafi harus senantiasa dijaga. Itu perkara yang paling sangat berpengaruh keistiqomahan, kekokohan menghadapi berbagai fitnah, fitnah subuhat maupun syahwat. Kita melanjutkan kajian kitab As-Sama'il Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, di mana pembahasan kita masih di bab yang ke-37, bab majah fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Bab yang menjelaskan ucapan Rasul alaihi salatu wasallam tentang syair. Tentang syair yang hukum asalnya adalah perkara yang mubah. Kalau baik, maka itu adalah termasuk ucapan yang baik. Kalau jelek, maka itu termasuk ucapan yang jelek. Wa kalam, maka itu termasuk ucapan. Fahasanuhu hasan, baiknya ya menjadi ucapan yang baik. Wa qabihuhu qabihun, jeleknya maka itu menjadi jeleknya ucapan. Demikian datang hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Shahihah nomor hadis 808. Dan di antaranya ikhwan wa jazakumullah rahimani rahmatullah, kita ketahui dari riwayat terakhir yang kita baca kemarin, Rasulullah SAW terkadang membaca atau menyampaikan sabda Rasul, sabda beliau alaihi salatu wassalam bentuk syair pendek. Seperti yang terjadi ketika Rasul alaihi salatu wassalam di perang Hunain. Di perang Hunain, maka Rasulullah SAW kokoh menghadapi serangan musuh, dan bahkan Rasul alaihi wasallam ansada syi'ran, melantunkan syair yang menunjukkan beliau tidak gentar menghadapi musuh. Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Saya adalah seorang nabi yang tidak dusta. Saya adalah anaknya Abdul Muthalib. Kebanggaan di hadapan musuh. Selanjutnya hadis 246. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman qala haddatsana Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada wa ibnu Rawahah yamsi baina yadayhi. dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Mekah di Umratul Qadha, kejadian umrah beliau yaitu umrah qadha, disebut umrah qadha, umrah mengqadha artinya mengganti, membayar dari umrah tahun sebelumnya yang tertahan yang tidak bisa masuk Mekah karena dihalang-halangi orang-orang kafir, tertahan di Hudaybiyah. Tahun berikutnya di tahun ke-7 Rasulullah SAW menunaikan umrah yang disebut dengan umrah qadha. Nah, di kejadian tersebut di umrah qadha diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW masuk Mekah, Ibnu Rawahah yamsi baina yadayhi. Ibnu Rawahah berjalan di hadapan Rasul alaihissalam, diiring-iringan itu termasuk beliau adalah orang yang berjalan di depan Rasul alaihissalam. Sudah kita lewat Ibnu Rawahah, Abdullah Ibnu Rawahah, seorang sahabi yang beliau dikenal termasuk ahli syair. Dari Khazraj, kabilah besar di Madinah, Al-Khazraji, Al-Badri, Ibnu Rawahah. Ketika beliau berjalan di hadapan Rasul alaihissalam, wahwa yakul, dalam keadaan beliau sambil mendendangkan nasyid, melantunkan, yakni syair. Nasyid yang dimaksudkan adalah syair. Perlu difahami nanti ikhwan insani Allah, karena syair itu seringnya dikatakan ansada syi'ron, bernasib, artinya mendendangkan. Syair, kalau mendendangkan syair hukumnya sebagaimana sudah kita lewat, hukum asalnya adalah boleh kalau itu isinya baik, tujuan baik. Tapi kalau ansada yang artinya mendendangkan, yang kemudian dikenal dengan nasyid, maka dijelaskan oleh para a'immah ikhwan jazakumullah, kalau nasyid tersebut isinya baik tanpa diiringi musik, maka boleh di waktu-waktu yang tertentu yang biasa, yang itu juga dijalani di zamannya Rasulullah dan para sahabat. Waktu perkawinan, hari raya, tanpa diiringi musik, kemudian isinya baik, dan yang mendendangkan biasa adalah anak-anak kecil. Tidak menjadi bagian dari menebarkan fitnah sebagaimana nasib-nasib sekarang yang mana diiringi musik isinya banyak penyimpangan, kemudian dilantunkan dalam keadaan dengan suara-suara wanita yang mengandung fitnah. Ini yang sebagian memberikan label nasyid islami, dan ini adalah kesalahan penamaan. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah habibullah wa ra'ahu ta'ala ketika ditanya tentang nasyid-nasyid yang disebut nasyid islami itu, maka beliau mengatakan, di zamannya salaf, di kitab-kitab ulama ussalaf tidak ada didapati istilah nasyid Islam. Ikhwan jazani Allah iyakum. Dan keumumannya yang sekarang yang disebut nasyid-nasyid Islami adalah perkara yang masuk dalam yakni mengada-adakan kedustaan atas nama agama. Nasallahu salam afiyah. Namun kalau babnya adalah ansyada syi'ron, menasyidkan, mendendangkan syair, nah maka itu beda dengan nasyid-nasyid yang sekarang beredar. Ya, jadi bacaan syair tanpa ada yakni musik, kemudian nadanya tidak perlu mendayu-dayu, ya. Baca syair sebagaimana yang ma'ruf, yang dikenal. Nah, Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu dikala itu mendendangkan nasyid, atau syair, beliau mengatakan, "Khallu banil kuffari an sabilihi, al yauma nadribukum ala tanzilihi, darban yuzilul hama an makilihi, wa yudkhilul khalila an khalilihi." Biasanya nadanya gitu-gitu aja kalau syair itu. Ya. Halu banil kuffari an sabilihi. Biarkan. Nah. Orang-orang kafir itu bersihkan. Biarkan orang-orang kafir itu jauh dari jalannya. Yani jalannya maksudnya jalan yang akan ditempuh oleh Rasul alaihi wasallam. Jangan biarkan mereka menghalang-halangi jalannya Rasul alaihi wasallam. Al yauma nadribkum ala tanzilihi. Nah, pada hari ini kami akan memukul kalian, orang-orang kafir, ala tanzilihi, atas turunnya beliau. Nah, yakni datangnya Rasul alaihi salatu wasalam. Darban yuzilul hama an makilihi. Pukulan yang akan menghilangkan kepala dari pemiliknya. Wa yudhilul khalila an khalilihi, dan akan memisahkan khalil, teman dekat dari temannya atau kekasih dari kekasihnya. Nah, ini syair yang beliau lantunkan, nah, yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Yang ketika ini beliau melantunkan syair ini, faqala lahu Umar, Umar pun lantas berkata kepada Abdullah ibn Rawahah, "Ya bena Rawahah, baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu syi'ra." Wahai ibn Rawahah, di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam dan di haram, nah, tanah haramnya Allah, kamu mengatakan syair, kamu mendendangkan syair, ditegur oleh Umar bin Khattab. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Umar, "Khalli anhu ya Umar." Artinya utrukhu, biarkan dia ya Umar. Biarkan dia mendendangkan syair. Nah, Ibnu Rawahah dikenal jago syair. Walahiya asra'u fihim min nadhin nabl. Bahkan dia ini syair ini lebih mengena kepada mereka orang-orang kafir dibandingkan serangan panah. Artinya lebih terasa bentuknya ucapan. Nah, yang itu juga menjadi sebab. Nah, karena jihad itu ada jihad bisilah, nah, juga jihad bilisan. Di antara jihad dengan lisan adalah bagaimana membuat ucapan-ucapan, nah, yang membuat orang-orang kafir kemudian kecil nyalinya, takut nyalinya. Bahkan kata Rasulullah alaihi wasallam, syair-syairnya Abdullah ibn Rawahah yang itu menjadi serangan bagi orang-orang kafir, kata beliau, asra'u fihi min nadhin nabl. Itu lebih terasa, lebih mengena dibandingkan serangan anak panah. Ini sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar, biarkan. Ikhwan yazani Allah iyakum. Sehingga dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Sebelumnya hadis ini ikhwan yazani Allah dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi di kitab Jami' beliau atau yang kita kenal Sunan At-Tirmidzi. di nomor 2847 dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, sehingga di antara faedah dari hadis ini dituntunkannya melakukan jihad memerangi orang-orang kafir tidak hanya sebatas dengan senjata tapi dengan lisan. Nah, utamanya bil hujjah wal bayan, dengan dalil-dalil, dengan penjelasan ilmu. Nah, itu termasuk jihad, bahkan jihad yang lebih besar daripada jihad dengan senjata. Yang mana jihad dengan senjata, jihad yang bentuknya fisik, ikhwan yang dizani Allah, pun tidaklah akan menjadi jihad yang masyru' disyariatkan kalau tanpa dibimbing ilmu. Nah, jihad, jihadan. Jihad itu ada dua. Kata Imam Qayyim rahimahullah ta'ala di antaranya dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Yaitu jihad bil lisan wal bayan. Nah, bil hujjah wal bayan, jihad dengan lisan, dengan dalil-dalil, dengan penjelasan-penjelasan ilmu. Ini yang pertama. Jihad yang kedua, yakni jihad bisilah. Nah, bisaif wasinan, jihad dengan senjata, dengan panah dan pedang, dengan fisik. Dari dua jihad ini, jihad yang pertama itu adalah yang akbar, yang lebih besar. Jihadnya ilmu, jihad dengan memberikan penjelasan ilmu, dengan dalil-dalil, dengan dakwah, dengan taklim, menyampaikan ilmu. Karena itu adalah jihadul khas, jihadnya orang khusus yang tidak semua bisa ikut andil, karena harus punya ilmu. Nah, yang menegakkannya adalah orang-orang yang berilmu. Ikhwan yazani Allah iyyakum. Adapun jihad kemudian dengan fisik, nah, siapapun bisa asal berani aja. Nah, asal dia punya ya ini keberanian sekalipun orang yang jahil. Nah, dalam perkara-perkara agama secara luas. Yang mana jihad dengan fisik pun ikhwan fillah harus dibimbing dengan ilmu. Nah, fakullu hadaini nau'ain minal jihad yarji ila jihadil awal wa jihadil ilm. Dua jihad ini pun kembalinya kepada jihad yang pertama, yakni kepada ilmu. Karena tanpa ilmu, jihad fisik enam bisa menjadi perkara yang tidak disyariatkan atau menyelisih syariat. Nas'allahu salam wa alafiyah. Dan yang demikian sangat banyak. Ikhwan yang dizani Allah, betapa banyak pula kita dapati sebagaimana diterangkan oleh para ulama, teriak-teriak jihad, jihad, jihad. Nah, padahal prakteknya adalah jihad. Nah, nas'allahu salamah wal afiyah. Yang mestinya jihad itu adalah fi sabilillah, namun kenyataannya jauh dari bimbingan ilmu, sehingga jihad fi sabilil hawa, fi sabilil syaitan, wa na'udzubillah. Nah, jihad yang diinginkan adalah karena keinginan hawa nafsu dan keinginan syaitan. Nas'allah salamah wa alafiyah. Maka harus mengkaji ilmunya supaya tidak salah. Pengennya adalah mati syahid, jangan-jangan nanti mati sangit. Nah, karena harus dibimbing ilmu. Dan perkaranya, subhanallah ikhwan, itu sangat-sangat rumit perkaranya. Nah, karena banyak perkara-perkara yang sifatnya genting, sifatnya mendadak, sifatnya adalah yakni kasuistik. Nah, itu kalau tidak dibimbing ilmu sangat rawan menyimpang. Nah, sehingga para ulama pun mengarang kitab khusus dalam masalah jihad. Nah, yang banyak orang punya semangat jihad tapi mengabaikan sisi ilmu dalam hal ini. Nasallahu alaihi wasallam. Kembali ikhwan wa jazakumullah iyyakum. Kemudian termasuk keistimewaan tambahan, yakni jihad dengan ilmu, jihad bil bayan, bil hujjah wal bayan, itu tidak kenal waktu sepanjang masa. Nah, adapun jihad fisik, nah itu bisa jadi di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu. Nah, jihad dengan fisik hukum asalnya adalah fardu kifayah. Nah, adapun jihad dengan ilmu, ikhwan jazakumullah, pelakunya yang memiliki ilmu adalah fardu dan penuntut-penuntutnya adalah fardu ain. Menuntut ilmu. Nah, pasukan-pasukannya ya di mana aktivitasnya adalah menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, maka itu wajib menuntutnya, wajib mengkajinya, wajib mempelajarinya. Nah, sehingga ini jihad yang sifatnya sepanjang masa. Jihadul ilm, jihad bil hujjah wal bayan. Dan ini membantah, yakni orang-orang yang mengkerdilkan dan menyempitkan makna jihad, yang kemudian mengajak umat untuk alergi dengan kata jihad. Nah, dan menggambarkan jihad itu satu yang praktek radikal. Padahal jihad maknanya luas. Ada jihad yang harus ditegakkan setiap waktu, harus dilaksanakan setiap saat. Yaitu jihad bil hujjah wal bayan. Menuntut ilmu syar'i, menyebarkan ilmu syar'i, dakwah. Adanya ta'lim, adanya daurah, itu dalam rangka tegaknya jihad. Dan itu masuk pada makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agamanya Allah, maka Allah taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Nah, barakallahu fiik. Kemudian hadis berikutnya, hadis 247. Qala haddatsana Ali bin Hujr. Qala haddatsana Sariq an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala jalastun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aksara min mi'ati marrah wa kana ashabuhu yatanashaduna si'ra. Ini yang kita sebutkan tadi. Wa yatadzakkaruna asya'a min amri jahiliyah wa wasyakitun wa rubbama tabassama ma'ahum. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jalastun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aksara min mi'ati marrah. Aku telah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali kesempatan. Nah, dan kebiasaan sahabat-sahabat beliau, yatanasaduna si'ra. Perhatikan, yatanasadu, yaitu nasib. Maknanya melantunkan, mendendangkan si'ir. Nah, yang inilah menjadi subhat akhirnya muncul tadi, istilah nasib Islam. Padahal itu beda dengan membaca atau melantunkan si'ir. Wa yatadzakkaruna asya'a min amri jahiliyah, biasa mereka mengingat-ingat perkara-perkara dari perkara jahiliyah untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Wa huwa sakitun, dalam keadaan Rasulullah SAW diam. Yani artinya membiarkan sahabat. Wa rubbama tabassama ma'ah, bahkan terkadang Rasulullah SAW ikut tersenyum. Nah, dengan yang diobrolkan para sahabat mengenang dulu jahiliyah. Nah, ikhwan jazani Allah ayakum, yang menjadi syahid di sini, di hadis ini, di antara sahabat ada yang biasa mendendangkan sihir. Nah, yatana syaduna sihra. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi di jami' beliau, atau di sunan beliau, di mana sanadnya di sini ikhwan ada yakni syarih, yakni al-qadi yang dihukumi lemah. Namun laisa bisyadid, lemahnya tidak sangat, dan datang riwayat yang lain yang menguatkan. Yataqawwa bimutaba'ati Zuhair bin Muawiyah inda Nasa'i. Yani ada riwayat yang melalui jalur Zuhair bin Muawiyah dikeluarkan oleh Imam Nasa'i di dalam sunannya. Nomor hadis 1359. Sehingga hadisnya 6 hasan li ghairihi. Dengan lafaz yang ada dalam sunan An-Nasa'i, lafaznya adalah kana Rasulullah SAW idza shalal fajra jalasa fi musallahu hatta tatlu' asyams. Kebiasaan Rasulullah SAW apabila telah salat subuh, beliau duduk di tempat beliau salat sampai terbit matahari. Nah, fa yatahaddatsu ashabu yadhkuruna hadisal jahiliyah. Di antara sahabat di kala itu ada yang bincang-bincang, mereka mengingat tentang kejadian jahiliyah. Wa yansaduna syi'ra. Di antara mereka ada yang melantunkan syair. Wa yadhakun. Di antara mereka bahkan tertawa. Wa yatabassama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW yang benar pun ikut tersenyum. Nah, ini ikhwan izni Allah yakum yang menjadi syahid di sini, terkadang di antara sahabat melantunkan syair. Lafadznya di sini 6 yatana syadun bernasyid atau yang sudun. Nasyid artinya mendendangkan. Nah, kalau sekali lagi dendangan-dendangannya diiringi musik dengan isinya yang tidak baik, nah, dan menjadi kebiasaan rutinitas, ini yang tidak syar'i. Yang dibolehkan adalah sebelumnya riwayat-riwayat itu pun dengan tidak mengandung fitnah, hari raya, nah, perkawinan, kemudian untuk mengubarkan semangat pasukan ketika berangkat, atau mengubarkan kegembiraan ketika pulang dari perang disambut. Nah, ini yang keadaan-keadaan yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Sisa 2 hadis, insyaallah 3 hadis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nabi ya taqadir subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.